Di sini tempatku dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri. Untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia, lihatlah kekayaan alamnya. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama. Aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Terasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri. Untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu berdiri.